mai capala. Mugeau disprasara, bagai sewindu aku menunggu. Kita berjumpa lagi dalam bahagia nanti. Mana janji, mana kasih sayangku, tak kuasa hati menanggung rindu. Semoga kau cepat kembali, kembalilah kembali. Bye.